سبيل الدموع سبيل مريح Bingkai kematian husnul khatimah. Rubah takdirnya dengan doa. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Di dalam doa kami meminta ringankan langkah kami untuk mencapai menuju ridomu di sisa hidup kami. Wai, kusadari selama ini kami sering jauh meninggalkan dirimu ya Rob. Sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Tuntunlah kami di sisa hidup kami sebelum datang ajal kami. Jadikan akhir hidup kami pada ujung akhirnya tersenyum padamu ya Rob. Wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan kiroah, wafat dalam keadaan senantiasa sedang memiliki wudu, wafat dalam keadaan takbir, wafat dapat ridho orang tua ayah dan ibu. Husnul khatimah. Sudah yang lalu biarlah berlalu, karena Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertaubatan, maka bertaubatlah. Bertaubatlah, bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Yang jadi masalah OTW to death bukan kematiannya, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan. Wa yanshatu dhaka as-saqimul 'alim wa qad kana bis-suqmi dahran tariq.